Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Mal murad bin nazar? Apa maksudnya nazar itu? Ini apa yang dimaksud dengan nazar? Perkara yang diwajibkan oleh seorang hamba yang pada asal hukum syariat tidak wajib ilzam al-mukallaf bi nafsihi syai'an aw ibadatan lam takun wajibatan bi asli asy-syara' alaih. Seorang mukallaf mewajibkan dirinya pada suatu ibadah, suatu perkara yang pada asalnya tidak wajib bagi dia wajib. Apa yang dimaksud dengan yu'til hikmata man yasha, hikmah di dalam ayat ini, Ja'far? Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira. Abdul Latif, kita lihat. Siapa yang belum lihat? Banyak guru. Lukman. Ubay. Terazak. Jakarta. Siapa yang belum lihat? Wa indahul jawab. Belum lihat dan sudah punya jawaban. Sulukman. Apa jawabannya Khalid? Kita lihat. Al-isabah fil qawli wal fi'li, benar dalam ucapan dan perbuatan. Mungkin juga mencakup di dalamnya al-ilm, ilmu. Mal afdal, ikhfa' as-sadaqah au izharuha? Mana lebih utama, menampakkan sedekah ataukah menyembunyikan sedekah atau menampakkannya? Mana yang dahulu jawab minal ikhwah al-mutazawijin? Yang punya jawaban dari ikhwah yang sudah berkeluarga, mana lebih utama? Tidak terang-terangan dalam bersedekah, berusaha untuk menyembunyikannya, ataukah menampakkan sedekah tersebut? Au fihi tafsil, atau dalam perkara ini ada rincian. Ya. Nah, terus. Baik-baik mengingatkan. Dari jian, hukum asalnya lebih utama untuk menyembunyikan, tidak terang-terangan, berusaha untuk tidak diketahui orang kalau dia bersedekah. Sebagaimana Allah katakan, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Hukum asalnya demikian, lebih utama untuk menyembunyikannya. Namun ketika ada hikmah, ada suatu tujuan, misalnya untuk menggugah orang lain bersemangat bersedekah, menjadi contoh bagi yang lainnya, maka di sini menampakkan sedekah dia itu perkara yang utama. Sehingga kalau kita melihat sekian banyak dalil keutamaan ikhfa' as-sadaqah, menyembunyikan sedekah, sangat banyak di antaranya ayat ini. Kemudian hadis Nabi SAW, warajulun tasaddaqa fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dan dia berupaya untuk menyembunyikannya. Hatta la ta'lama shimaluha ma tunfiqu yaminuha, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hukum asalnya lebih utama untuk menyembunyikan, namun ketika ada maslahat, ada manfaatnya, dicontoh oleh orang lain, dan maka itu juga lebih utama. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapapun yang menghidupkan suatu amalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 272 dari surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, qala laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Lasta ayyuhar rasulu, engkau wahai rasul tidaklah mas'ulan an taufiqil kafirin al-hidayati. Engkau wahai rasul tidaklah dimintai pertanggungjawaban, tidak ditanya untuk memberikan taufik kepada orang kafir sehingga dia mendapatkan hidayah. Laisa 'alaika hudahum, bukan tanggung jawabmu wahai rasul untuk memberikan taufik kepada orang kafir sehingga menerima hidayah Islam. Di sini tayyib Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menafikan, meniadakan hidayah bagi Nabi SAW, maka hidayah yang dinafikan di sini adalah hidayah taufik wal ilham. Hidayah untuk memberikan taufik dan memberikan ilham sehingga orang kafir masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW berusaha untuk memberikan hidayah kepada pamannya namun tidak bisa. Innaka la tahdi man ahdata walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai rasul benar-benar memberikan hidayah. Apa hidayah di sini? Al-bayan wal irsyad, memberikan bimbingan, memberikan arahan. Jadi dalam Al-Qur'an tidak ada pertentangan dalam perkara tersebut, namun dibagi. Hidayah, taufik, ilham itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Seorang menerima Islam, seorang mengamalkan ilmu, seorang bisa istiqamah, itu hidayah dan ilham dari Allah taala. Adapun hidayah, bayan, irsyad, penjelasan, keterangan, ini bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh ahli ilmu. Qala walakinallaha yasharahu sudur man yasha'u li dinihi. Namun Allah Subhanahu wa taala itulah yang melapangkan dada orang yang Allah kehendaki, li dinihi, untuk menerima agamanya. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah memberikan taufik kepada mereka, lahu, untuk menjalankan agamanya. Dan ini barakallahu fikum nikmat yang Allah berikan berupa hidayah, taufik, ilham, ini termasuk dari nikmat yang paling besar. Sekian banyak orang mengetahui ilmu atau mengetahui kebenaran Islam, namun sedikit dari mereka yang mau memasuki agama Islam. Demikian pula tidak sedikit dari manusia mengetahui kebenaran, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, dengan hikmahnya orang tersebut menerima kebenaran. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita senantiasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak meminta hidayah taufik. Oleh karena itu, ayat yang senantiasa kita baca dalam salat-salat kita tiap rakaat, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebagaimana kita butuh hidayah di dunia untuk mengerti dan mengamalkan Islam, kita juga butuh hidayah di akhirat kelak untuk melewati shirath. Kalau di dunia shirath itu adalah shirath ma'nawi berupa ilmu, amal saleh, dakwah, sabar menjalankan agama Islam, adapun hidayah di akhirat adalah melewati shirath, jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Maka hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ihdinash shiratal mustaqim, memahami, menghayati dan menjiwainya, kita sedang berdoa. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, saya dapati doa yang paling bermanfaat itu ada pada surat Al-Fatihah, tepatnya pada kata ihdinash shiratal mustaqim. Dan ketika seorang mendapatkan hidayah ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya. Walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, walaupun dia tidak punya kedudukan, namun ketika dia mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari segala-galanya. Dari anugerah yang Allah berikan kepada orang kafir. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, di sini nakirah, fi siyaqi syarat, kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, mencakup semuanya. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, Allah faqihkan dia dalam perkara agama. Yufaqihu fiddin di sini bukan berarti semata-mata mengetahui ataupun menghafal, ya, mengetahui ataupun menghafal, hafal Quran, hafal hadis, mengetahui maknanya, mengetahui penjelasannya, bukan semata-mata itu. Namun faqih itu adalah orang yang mengerti ilmu dan mengamalkannya. Mengerti ilmu dan mengamalkannya. Mengapa? Karena ilmu itu akan menjadi hujjatun lana au alaina. Ilmu akan menjadi pembela kita ketika kita mengamalkannya. Ataukah justru sebaliknya, ilmu itu akan menggugat kita. Namun ketika seorang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, serius dalam menghadiri majelis taklim, serius di dalam memahami, serius di dalam berupaya untuk mengamalkan, insya Allah Allah akan berikan taufik kepadanya. Man yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din. Fikih di sini bukan semata-mata ma'rifat wal ilm, namun fikih di situ ilmu, ma'rifah dan beramal. Kata salah seorang ulama, ya, mereka mengatakan, inna lasna bil fuqaha wa innama sami'na al hadis farawainahu. Al-fuqaha'u man idza 'alima 'amila. Kami, ya, kalau salah, tidak salah, Zuhri yang mengucapkan, kami inna lasna bil fuqaha, kami ini bukan fuqaha, bukan faqih. Inna lasna bil fuqaha, kami ini bukan fuqaha, wa innama sami'nal hadits farawaina, kami hanyalah mendengar hadis lalu meriwayatkan, mendengar hadis dihafal, disampaikan. Al-fuqaha'u, orang-orang yang faqih, ya, orang-orang yang faqih itu adalah man idza 'alima, orang yang mengetahui ilmu, amila, dia mengamalkannya. Demikian juga ketika seorang berusaha untuk mencari ilmu serius, sungguh-sungguh, adanya ijtihad, adanya upaya, insya Allah Allah akan memudahkan baginya untuk mengamalkan. Ya, sebagaimana tafsiran salah seorang salaf ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang di akhir surat Al-Ankabut, sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, serius, sungguh-sungguh, enggak bermalas-malasan, enggak bersantai-santai, ya, dia serius berusaha untuk mencari kebaikan berupa ilmu, karena ilmu cahaya, ilmu akan menghidupkan dirinya, dia tahu kok tamat ilmu dan berusaha mencarinya, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar akan menunjukkan jalan kepadanya, dan sesungguhnya kami bersama dengan orang-orang berbuat ihsan. Salah seorang salaf mengatakan, walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amali bih. Ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, walladzina jahadu fi talabil ilmi, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, lanahdiyannahum subulal amali bih. Kami benar-benar akan memberikan, menunjukkan jalan kepadanya untuk apa? Beramal, mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Baik. Qala al-mufassir rahimahullah, wa ma tabdhulu min malin ya'ud ilaykum naf'uhu min Allah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ya, kata khair di sini dalam ayat ini dimaknakan dengan mal. Ya. Kata khair dimaknakan dengan mal. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab yang membicarakan tentang ma'ani Al-Qur'an, tentang makna-makna Al-Qur'an. Ini contohnya. Khair yang dimaknakan dengan al-mal. Sebagaimana pula Allah sebutkan dalam surat Al-Adiyat, ya, pada ayat yang ke-8, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar cinta terhadap al-khair, yaitu apa? Harta. Sehingga ditafsirkan di sini dengan harta. Wama, dan apapun yang kalian kurbankan, kalian persembahkan berupa harta, ya'ud, niscaya pasti dengan jazm. Ya'ud wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Ya'ud alaikum naf'uhu, pasti manfaatnya kembali kepada kalian. Manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada kita masing-masing. Ya. Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Ala طيب قال المفسر رحمه الله تعالى والمؤمنون لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله. Sementara kaum mukminin, orang-orang punya iman, tidaklah mereka menginfakkan apa yang dia miliki kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya sifat seorang mukmin ketika dia menginfakkan harta bendanya, dia infakkan untuk Allah tabaraka wa taala. Wa ma tunfiku min malin, apapun yang kalian infakkan berupa harta, mukhlisina lillah, dalam keadaan kalian ikhlas, tuwaffau thawabahu, tuwaffau, kalian akan diberi, tuwaffa, ya, dengan sempurna thawabahu, ganjarannya, pahalanya. Wala tunqasu syai'an min dzalik, dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Afil ayati itsbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bihi subhanahu. Pada ayat ini, pada firman Allah taala, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, di sini terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sesuai dengan kemahabesaran Allah tabaraka wa taala. Ditetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak diserupakan dengan makhluk, tidak pula digambarkan. Dari ayat yang mulia ini pula kita bisa memetik faedah bahwasanya infak yang kita keluarkan, sebagaimana disebutkan tadi, infak yang kita keluarkan manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Demikian pula infak yang kita keluarkan itulah hakikat harta kita. Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum, itu menjadi milik kalian. Hal ini sebagaimana pula ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dalam kitab tafsir surat At-Takatsur, ya, Al-Hakumut Takatsur al-ayat. Di antara sebutkan, yaqulu ibnu Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan Adam mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Fahal laka min malika illa ma akalta fa afnait, sesungguhnya harta yang engkau miliki itu makanan yang engkau makan lalu habis. Wa ma talabasta fa ablait, yang pakaian yang kalian kenakan lalu menjadi usang. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kalian sedekahkan itu yang menjadi milik kalian kelak. Demikian pula dari ayat ini terdapat hasungan bagi kita semuanya untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita. Wama tunfiku, wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Hendaklah kita mengikhlaskan amalan-amalan kita, di dalamnya termasuk di dalamnya infak dengan harta, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Demikian pula ketika dia mengajar, ikhlas karena Allah. Ketika dia berta'awun, ikhlas karena Allah. Ketika dia membantu saudara ataukah tetangganya, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan dengan penuh kesempurnaan, akan dibalas dengan sempurna dari amalan-amalan kita kelak di akhirat. Allah mengatakan, ya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan untuk kalian ganjarannya, pahalanya. Sebagaimana pula Allah tegaskan dalam ayat yang lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya. Dalam surat Ali Imran, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya. Hanyalah kalian akan dibalas dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, seorang muslim, seorang mukmin hendaklah menghadirkan hal demikian. Ketika beramal saleh, hendaklah dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah kelak. Jangan mengharapkan imbalan dunia. Semestinya dengan amal saleh yang dia lakukan, Allah lipat gandakan amalannya, ganjarannya di akhirat. Allah angkat derajatnya dengan sebab ikhlas. Namun ketika seseorang tidak ada keikhlasan dalam amalan dia, Allah jadikan amalan itu wabalan alaih, menjadi malapetaka. Menjadi malapetaka ketika tidak ikhlas di dalam beramal, walaupun amalannya itu secara penampilan orang melihat amal yang besar. Penuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkannya. Kemudian orang yang mati syahid. Demikian juga orang yang kaya raya, tidak ada suatu peluang beramal soleh, bersedekah, kecuali dia memasukinya. Namun ketika tidak ada keikhlasan, tiga golongan ini adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Dalam sebagian riwayat, dinyalakan api neraka untuk mereka. Karena tidak adanya keikhlasan di dalam amalan-amalan tersebut. ثم قال الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم اجعلوا صدقاتكم قال المفسر رحمه الله جدكاً sedekah-sedekah kalian li fuqara'il muslimin, untuk orang-orang fakir dari kaum muslimin. Di sini terdapat hasungan untuk tahari di dalam bersedekah. Berusaha untuk mencari sasaran yang tepat. Berusaha untuk mencari siapa yang membutuhkan sedekah tersebut, lil fuqara. Enggak sekedar bersedekah. Namun adanya upaya, dia mencari orang yang membutuhkan, sifat yang pertama Allah sebutkan. Ya. Lil fuqara. Jadikan sedekah-sedekah kalian untuk orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Karena hakikatnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis, bahwasanya rizki yang datang kepada kita, kemenangan yang datang kepada kita, kebahagiaan yang kita dapatkan, itu di antara sebabnya adalah orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian, ya, ditolong dan mendapatkan rizki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Bisolatihim wa du'aihim, dengan sebab sholatnya mereka dan doa mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang kaya bukan semata-mata dari dia. Namun kadang Allah menjadikan sebab doa orang-orang miskin. Ya. Coba mungkin antum merasakannya. Bersedekah kepada orang sangat membutuhkan. Dia enggak punya apa-apa. Yang dia ucapkan apa? Doa. Semoga rezekinya lancar, semoga keluarganya sehat, semoga apalagi berkah. Nah, yang pernah menjalankan akan merasakan hal demikian. Orang-orang miskin gak bisa membalas dengan apa istilahnya, balasannya setimpal dengan apa yang kita berikan. Namun doa, mereka ikhlas dalam berdoa, kita akan merasakan buahnya. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Maka jangan meremehkan orang-orang yang lemah. Kadang sebaliknya, orang lemah itu menjadi sebab kehancuran orang yang punya kedudukan tinggi. Orang yang kaya merasa punya, dia berbuat zalim terhadap orang miskin. Barakallahu fikum. Kata ahli tafsir di sini, jadikan sedekah-sedekah kalian untuk fuqara kaum muslimin. Disifati dengan sifat muslimin. Ya, bukan semata-mata orang fakir. Walaupun kita boleh bersedekah kepada orang kafir, ya sedekah yang sifatnya sunnah. Sifatnya sunnah boleh. Bukan yang wajib. Alladzina la yastati'una as-safara, yang tidak punya kemampuan safar. Talaban lirizki, untuk mencari rizki. Lishtighalihim bil jihadi fi sabilillah, karena kesibukan mereka untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Sifat-sifat yang disebutkan. Berikutnya, uhsiru fi sabilillah, dia sibuk dengan ketaatan. Sehingga uhsir, terbatas, enggak bisa bergerak, enggak bisa berusaha, enggak bisa mencari nafkah. Dihabiskan waktunya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perkara ini adalah memberikan infak sedekah kepada para thalabatul ilm. Karena termasuk dari jihad fi sabilillah di zaman ini adalah berjihad dengan ilmu, dengan bayan, tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha, maka orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan hartanya silakan, ya. Orang-orang yang di situ tafarruq, apa tafarruq? Dia betul-betul mencari ilmu waktunya, mayoritas waktu yang dia miliki untuk mencari ilmu. Itu lebih patut, lebih berhak untuk mendapatkan sedekah. Uhsiru fi sabilillah, enggak bisa bekerja. Karena kalau dahulu berjihad di jalan Allah, maka di sini dia sibuk di dalam mencari ilmu, menghafalnya, murojaahnya, mengajarkan dan misalnya. Qala yadhunnuhum man la ya'rifuhum ghaira muhtajina ila shadaqah. Sifat berikutnya, ya. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang yang tidak mengenal mereka, yadhun, akan menyangka mereka itu tidak butuh kepada sedekah. Apa sebabnya? Karena tidak meminta, menahan diri, bersabar untuk menahan lapar dan dahaga, sabar dengan kekurangan yang ada. Lita'affufihim 'anil su'al, karena mereka ta'affuf, memiliki iffah. Apa itu? Menjaga diri. Karena sikap menjaga diri yang ada pada diri mereka untuk meminta. Enggak mau meminta, sabar. Ini juga termasuk keutamaan. Ketika seorang bersedekah berusaha untuk memberikan kepada orang yang sebenarnya butuh, namun dia tidak minta. Karena sikap ta'affuf tadi, sabar menahan diri. Sabar untuk tidak meminta. Naam. Ta'rifuhum bi'alamatihim wa athari al-hajati fihim. Kalau engkau mengenal mereka, kok tahu bahwasanya mereka itu butuh? Ya. Ta'rifuhum, engkau mengenal mereka dengan alamat, tanda-tanda dan asar pengaruh bekas hajat yang ada pada dia, pada mereka. La yas'alunan nasa bil kulliyati, tidak meminta manusia bil kulliyah secara keseluruhan. Kalaupun meminta, betul-betul dalam keadaan hajatnya yang tidak mungkin ya tertahankan. La yas'alunan nasa bil kulliyah, tidak keseluruhan. Ilhafa, tidak mendesak. Tidak pula merengek. Ya, kalau minta karena satu hajat, diberi ya. Alhamdulillah, kalau enggak diberi juga tidak mengapa. Ya. Bagi dia sama saja. Wa in sa'alu ittiraran lam yulihu fis su'al. Kalau tadi dalam hal hajat, tidak semua hajatnya dia minta kepada orang lain. Kadang dia bersabar. Dalam perkara ittirar sifatnya darurat. In sa'alu, jika mereka meminta dalam keadaan darurat, lam yulihu fisual, tidak merengek, enggak mendesak ya, enggak kemudian dengan kata-kata yang menyebabkan orang yang punya harta merasa berat untuk mengeluarkan. Dia minta dalam keadaan darurat, namun mintanya tidak merengek-rengek, biasa saja. Mengapa? Karena dia yakin bahwasanya Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa ma tunfiqu min malin fi sabilillah, dan apapun yang kalian infakkan berupa harta di jalan Allah, fala yakhfa 'alallahi syai'un minhu, tidaklah samar bagi Allah sedikit pun. Allah tahu. Ya, min malin wa ma tunfiqu min khairin, di sini apa? Nakirah fi siyaqi apa? Di sini syarat. Apapun yang kalian infakkan berupa harta atau yang lainnya, sedikit atau banyak, tidak akan samar bagi Allah Ta'ala. Wasayajzi alaihi awfarul jazai wa atammahu yawman qiyamah, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Awfar wa atam semakna dengan balasan yang sempurna pada hari kiamat. ثم قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ayat-ayat ini yang kita baca banyak sekali berbicara tentang infak. Maka mencakup infak harta, infak ilmu, infak tenaga, infak pikiran, ya, pengorbanan, fadlun nada, memberikan apa yang kita beri, kita miliki, masuk di dalam bab ini. Fadlun nada termasuk dari akhlakul karimah, mengorbankan, memberikan apa yang kita miliki. Qala alladzina yukhrijuna amwalahum mardatan lillahi, orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya dalam rangka mardatan, maf'ul li ajli, maf'ul li ajli, dalam rangka meraih keridhaan Allah, lailan wa nahara, malam ataupun siang, enggak pandang pandang kalau siang ada orang dia berinfak, enggak. Siang dan malam dia berinfak. Kenapa? Karena yang diraih adalah keridhaan Allah. Manusia melihat atau enggak tidak, dia berinfak. Ada orang miskin, ya, meminta, ada uang sedikit diberikan. Kenapa? Karena dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Musirrina wa mu'linin, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirah, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka pada perkara yang akan datang dari urusan akhirat. Mengapa? Karena Allah menyiapkan ganjarannya. Wala hum yahzanuna 'ala ma fatahum min hudhudid dunya, tidak pula mereka bersedih karena perkara yang telah luput dari mereka berupa bagian-bagian dunia. Dia enggak mendapatkan harta, enggak mendapatkan kedudukan, enggak dianggap bahkan oleh manusia, tidak menjadikan mereka bersedih. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan hak Allah, hak hamba Allah, karena mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Dzalika tasyri'u al-ilahi al-hakim. Huwa minhajul Islam fil infaqi. pensyariatan yang bersumber dari Allah, yang penuh dengan hikmah, kebijakan, kebijaksanaan itu, itulah minhajul Islam, manhajnya agama Islam, metode agama Islam, fil infaqi lima fihi min saddi hajatil fuqara fi karamatin wa izzatin. Ya, itulah metode yang diajarkan agama Islam di dalam menginfakkan harta kita. Untuk apa? Lima fihi, karena di dalamnya terdapat upaya untuk menutup hajat orang-orang fakir. Di dalamnya terdapat karamah, adanya upaya untuk mencapai kemuliaan. Wa'izzah, semakna kemuliaan, ketinggian. Wa tathhiri malil aghnia, di sini mengandung apa? Orang yang membelanjakan hartanya dengan Allah, dia akan meraih kemuliaan, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tathhiri malil aghnia, dan akan ya. Kita ulang lagi ya. Lima fihi min saddi hajatil fuqara fi karamatin wa izzatin. Wa tathhiri malil aghnia, demikian juga akan membersihkan baik harta orang-orang kaya, selain menutup hajat orang-orang miskin. Ketika orang yang kaya berusaha mencari, ya, berusaha mencari, itu akan menjadi sebab hajatnya orang miskin tercukupi, dan mereka juga dalam keadaan mulia. Fi saddi hajati al-fuqara, hajatnya orang-orang fakir terpenuhi dalam keadaan orang fakirnya itu masih mulia, bukan hina. Bagaimana hina? Ketika meminta-minta, jatuh kehormatannya. Nah, ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya harta mencari orang yang membutuhkan. Tujuannya apa? Orang yang membutuhkan harta tadi, orang miskin, statusnya masih mulia. Mengapa? Tidak meminta-minta kepada orang lain. Fi karamatin wa izzatin, dia tetap mulia. Wa tadhhiri malil aghnia, akan membersihkan harta benda orang kaya. Wa tahqiqi ta'awuni 'alal birri wat taqwa, di situ pula terdapat upaya untuk mewujudkan ta'awun, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Ibtigha'a wajhillahi duna qahrin au ikrahin, dalam rangka menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tekanan, tidak pula adanya paksaan. Dia ikhlas di dalam mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-muadzin fali'adzin.